membakar diriku. Hitam memerah membekas di tubuh. Mata berkunang belum membasah semakin letih. Ku rasakan seribu jejak kakiku tersapu angin, mencari rindu yang jauh di sana. Satu pertanyaan, dapatkah hatiku terus merintih di bumi ini? Cantik raut wajahmu masih membayang di mataku. Tercipta lembut ketika kau menyapaku. Ku titipkan salam untukmu lewat angin senja yang berhembus membelai lembut rambutmu. Masih ada di sini untukmu yang jauh di seberang sana. Jejak kakiku tersapu angin, mencari rindu yang jauh di sana. Satu pertanyaan, dapatkah hatiku terus merintih di bumi ini? Ketika kau menyapaku, ku titipkan salam untukmu lewat angin senja yang berhembus membelai lembut rambutmu. Rindu hatiku masih ada di sini untukmu yang jauh di seberang sana. Rindu hatiku masih ada di sini untukmu yang jauh di seberang sana.